إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادني الله وإياكم من الضلالة والنار أيها المسلمون جمع جمعة أعزني الله وإياكم ilmu syar'i merupakan jalan satu-satunya yang dengannya seorang hamba akan mengetahui siapa Rabb-nya, siapa nabinya, dan apa agamanya. Dengan ilmu syar'i itu pula seorang hamba akan meraih kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu syar'i itu pula seorang hamba akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, akan mendapatkan keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Serta dengan itu pula seorang hamba akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni 'ilman." Dan katakanlah wahai Nabi, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Maka seorang hamba boleh jadi dia meminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu. Maka ini merupakan perkara yang terpuji. Bahkan ini adalah perkara yang dituntut. Sebagaimana ini jelas yang tampak pada ayat tersebut. Dan boleh jadi pula seorang hamba dia akan meminta tambahan kepada Allah berupa tambahan dunia. Maka ini merupakan perkara yang tercela. Bahkan ini terlarang. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min mal, labtagha thalithan, wa la yamla'u jawf ibni Adam illa at-turab, wa yatubu Allahu 'ala man tab." Kalau seandainya anak Adam memiliki dua lembah berupa harta, niscaya dia akan mengharapkan yang ketiganya dan tidak akan bisa memenuhi mulut seorang hamba kecuali tanah. Dan Allah akan menerima tobat bagi orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu, bahwasanya ilmu akan menyelamatkan pemiliknya dari kerugian. Allah taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat dengan kebenaran, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Berkata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, وَلِهَذَا عَمَّمَ اللَّهُ الْخَسَارَ لِكُلْ إِنسَانِ. Oleh karena itu, Allah SWT menimpakan kerugian secara umum kepada setiap manusia. إِلَّا مَنِ اتَّصَوَ بِأَرْبَئِ sifat. Kecuali orang-orang yang bersifat dengan empat sifat. Al-imanu bima amarallahu bil-imani bih. Yaitu, beriman dengan apa yang Allah perintahkan untuk diimani. Wala yakunul imanu bidunil ilmi. Dan keimanan tidak akan terwujud tanpa adanya ilmu. Fahuwa far'un anhu. Maka ilmu itu merupakan cabang dari keimanan. Wala yatimu illa bihi. Dan tidak akan sempurna keimanan seseorang kecuali dengan adanya ilmu. Kemudian, dengan ilmu syar'i pula, seseorang akan bisa membedakan antara keselamatan dan kebinasaan. Seseorang akan bisa membedakan antara petunjuk dan kesesatan. Perhatikanlah wahai kaum muslimin. Barakallahu fikum. Mereka, orang-orang yang tidak mengetahui hakikat fitnah yang Allah timpakan kepada Qarun berupa harta yang melimpah. Mereka yang tidak mengetahui hakikat sebenarnya. Mereka berangan-angan supaya mereka memiliki seperti apa yang dimiliki oleh Qarun. Akan tetapi, orang-orang yang berilmu, manakala mereka mengetahui hakikat yang sebenarnya, maka mereka tidak berangan-angan untuk menjadi seperti Qarun. Bahkan mereka mentahdir, mereka memperingatkan dari perkara tersebut. Sebagaimana hal ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka dia Qarun keluar kepada kaumnya dengan membawa perhiasan kemegahannya. Qala alladziina yuriduunal hayata dunya ya laitalana mitsla ma utiya Qarun. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, mereka berkata, duhai sekiranya kami memiliki seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Innahu ladzu hadzin 'adzim. Sesungguhnya dia benar-benar memiliki bagian sangat besar. Wa qala alladziina utul 'ilma wailakum sawabun la khairul liman aamana wa 'amila shaliha wa la yulaqaha illa sabirun. Dan orang-orang yang berilmu, mereka mengatakan, kecelakaan atas kalian. Sesungguhnya pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Dan hal tersebut tidak akan diperoleh kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Kemudian Allah berfirman, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَاتِ يَنْسُرُنَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Maka kami benamkan Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka dia tidak memiliki suatu golong pun yang akan menolong dia. Dan dia bukan termasuk orang yang mendapatkan pertolongan. Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaqulun wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdir. Dan orang-orang yang mengangan-angan kedudukan Qarun kemarin, mereka berkata, duhai benarlah Allah yang membentangkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Dan Allah juga yang menyempitkannya. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Dan sungguh benarlah orang-orang kafir tidak akan mendapatkan keberuntungan. Jadi sini bisa kita ketahui bahwasanya ilmu syar'i, dengan ilmu syar'i seseorang hamba akan bisa membedakan antara keselamatan dan kebinasaan. Seorang hamba akan bisa membedakan antara petunjuk dan kesesatan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang berilmu berada pada kedudukan yang sangat tinggi di sisinya. Allah taala berfirman, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat." Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Di dalam Sahih Muslim dari Amir ibn Wasilah bahwasanya Nafi' ibn Abdul Harith beliau bertemu Umar radhiyallahu anhu, dan pada waktu itu Umar radhiyallahu anhu menunjuk Nafi' sebagai gubernur untuk mengurusi Makkah. Beliau bertemu Umar di daerah Usfan. Maka Umar berkata kepadanya, bertanya, "Siapa yang kau jadikan sebagai pengganti untuk mengurusi Ahlu Makkah?" Maka Nafi' berkata, "Ibnu Abza." Maka Umar berkata lagi, "Siapa itu Ibnu Abza?" Maka Nafi' berkata, "Dia adalah bekas budak dari bekas-bekas budak kami." Maka Umar bertanya, apakah engkau menunjuk sebagai penggantimu seorang budak untuk mengurusi Ahlu Makkah?" Maka Nafi' berkata, "Innahu qari'un likitabillahi azza wa jal wa 'alimun bil fara'id." Sesungguhnya dia, Ibnu Abza, adalah orang yang ahli membaca Al-Quran, dan dia orang yang berilmu tentang ilmu fara'id. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 'Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin.'" Sesungguhnya Allah akan mengangkat disebabkan kitab ini beberapa kaum, dan Allah akan merendahkan dengan sebab kitab ini pula kaum yang lain. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu dan ahlul ilmi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksian orang-orang yang berilmu dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim." Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Demikian pula para malaikatnya dan orang-orang yang berilmu dengan menegakkan kebenaran. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam banyak hadisnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu dan ahlul ilmi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang menembus satu jalan dalam rangka menuntut ilmu padanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju jannah. Dan dalam hadis yang lain dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan menjadikan dia faqih dalam agamanya. Berkata Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis tersebut, walau lam yakun min nususil kitabi wa sunnati illa hadzal hadis fi fadli ilmi lakana kamilan fil hathi ala talabi ilmi syariati wal fiqhi fiha. Kalaulah seandainya tidak ada dari nas-nas kitab dan as-sunnah kecuali hadis tersebut yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, niscaya hadis tersebut cukup sempurna dalam mendorong seseorang untuk menuntut ilmu syariat dan dalam mempelajari ilmu syariat. Setelah kita mengetahui beberapa keutamaan ilmu yang telah disebutkan tadi, maka ilmu itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan kesungguhan, tidak akan bisa diraih kecuali dengan semangat, menahan rasa letih, dan bergadang pada malam-malamnya. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan jasad yang santai. Berkata Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah ta'ala, la yustato ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan jasad yang santai. Aku luqali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman majida, amma ba'd. Ayuhal muslimun, a'azzani Allah wa ayyakum. Setelah kita mengetahui tentang keutamaan ilmu, bahwasanya ilmu itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan kesungguhan, maka perlu diketahui pula bahwa di sana ada perkara-perkara yang bisa menghalangi seseorang dari talabul ilmi. Perkara-perkara yang bisa menghalangi seorang dari ilmu. Di antara perkara tersebut adalah seseorang menuntut ilmu tidak mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keikhlasan padanya. Dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat, dan hanyalah setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Dan barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang niat hijrahnya dikarenakan dunia yang ingin dia dapatkan, ataukah dikarenakan wanita yang ingin dia nikahi, maka niat hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Dan menuntut ilmu merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus ada padanya keikhlasan niat. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa mengoreksi diri-diri kita, mengoreksi niat-niat kita. Apakah kita sudah ikhlas dalam menuntut ilmu? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu rahimahullah ta'ala, demikian pula Abu Dawud rahimahullah ta'ala, serta Ibnu Majah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha fihi wajhullah la yata'allamahu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu dari apa-apa yang diniatkan dengannya wajah Allah, tidaklah dia mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan sedikit dari kehidupan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bau harumnya jannah pada hari kiamat. Berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, man talabal ilma ibtigha' al-akhirah adrakaha, wa man talabal ilma ibtigha' ad-dunya fahuwa hadhuhu minhu. Barang siapa yang menuntut ilmu dalam rangka mengharap akhirat, maka dia akan mendapatkannya. Dan barang siapa yang menuntut ilmu dalam rangka mengharapkan dunia, maka bagiannya lah dari dunia tersebut. Tidaklah dia akan mendapatkan dunia tersebut kecuali apa yang Allah tulis, apa yang Allah telah tuliskan kepadanya. Demikian pula berkata Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, ma min syai'in afdhala min talabil ilmi lillah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih utama dari menuntut ilmu dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min syai'in abghadha ila Allah min talabil ilmi li ghairillah. Dan tidak ada sesuatu yang lebih Allah murkai daripada menuntut ilmu untuk mengharap selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di antara perkara yang akan menghalangi seorang dari ilmu adalah tarkul amal. Seseorang meninggalkan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bih. Dan hanyalah ilmu itu dipelajari supaya dengan ilmu tersebut seorang hamba akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala dari sahabat Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala bihi wa an malihi min ayna iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya, pada perkara apa dia habiskan, tentang ilmunya, pada perkara apa dia amalkan, tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya, dan pada perkara apa dia infakkan, dan tentang jasadnya, pada perkara apa dia habiskan. Maka hendaknya kita perhatikan, sudahkah kita mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, sehingga kelak ilmu tersebut akan menjadi hujah bagi kita, bukan hujah atas kita. Dan dengan meninggalkan ilmu, maka pada hakikatnya seorang tersebut tetap dikatakan orang yang jahil. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, la takunu aliman hatta takuna muta'alliman wa la takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan. Engkau tidak akan menjadi seorang alim sampai engkau mempelajari ilmu, dan engkau tidak akan menjadi alim dengan ilmu yang engkau ketahui sampai engkau mengamalkan ilmu tersebut. Berkata Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, la yazalul alimu jahilan bima amilah bihi hatta ya'mala bihi fa idza amila bihi kana aliman. Dan senantiasa Seorang yang alim dikatakan itu jahil dengan apa yang dia ketahui sampai dia mengamalkan ilmu tersebut. Maka apabila dia mengamalkan ilmu tersebut, maka dia akan menjadi alim. Demikian pula dengan meninggalkan amalan, maka ilmu itu tersebut akan hilang darinya. Berkata Ali radhiyallahu anhu, "Hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa irtahal." Ilmu itu memanggil amalan. Maka apabila dia menjawabnya, mengamalkan ilmu tersebut, maka ilmu itu akan kokoh pada dirinya. Wa illa irtahal, dan apabila dia tidak menjawabnya, tidak mengamalkan, maka ilmu itu akan lari darinya. Demikian pula, apabila seorang tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka justru ilmu tersebut akan menjadi bala bagi dirinya. Ilmu tersebut akan menjadi hujah atasnya pada hari kiamat. Berkata Ibnu Jajir rahimahullah ta'ala, "Wal miskinu kullal miskin, man da'a umruhu fi ilmin lam ya'mal bihi, fafatahu ladzatu dunya wa khairatul akhirah." Dan orang yang kasihan, benar-benar kasihan, orang yang menghabiskan umurnya dalam ilmu, akan tapi dia tidak mengamalkannya, sehingga luput darinya kelezatan-kelezatan dunia dan kebaikan-kebaikan akhirat. Faqadima muflisan ma'akuwatil hujjati alaih. Maka dia akan datang menghadap Allah SWT dalam keadaan bangkrut, bersamaan kuat hujannya akan mengenai dirinya. Oleh karena itu, hendaknya kita bersama mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, sehingga dengan itu kita akan selamat dari azab Allah SWT. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.